Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan hadis 815 yang terakhir kita berhenti di pekan yang lalu, masih dalam syarat-syarat jual beli, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, besok insyaallah Jumat kita akan masuk 1 Zulhijjah. Dan sudah sering saya ingatkan hampir setiap tahun, kalau hari-hari yang terbaik sepanjang tahun itu adalah 10 Zulhijjah ini. Secara kebetulan besok mulai masuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang mana amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya, wajib ataupun sunnah, lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di sini sebagian ulama hadis bilang termasuk Ramadan. Termasuk Ramadan pun dikalahkan oleh 10 awal bulan Zulhijjah. Ini pendapat sebagian ulama ya. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, apa itu juga masih belum bisa mengalahkan amalan walaupun sunnah di 10 awal Zulhijjah? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan di 10 Zulhijjah, kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Ini ibu-ibu sekalian, mulai besok tanggal 1 Zulhijjah, yang saya dapat informasi memang kalau pemerintah kita memang besok tanggal 1, dan baru ada informasi semalam juga di Saudi juga sama. Ya, berarti bersamaan Idul Adhanya ya, pada kesempatan ini. Jadi ini kesempatan emas, karena mulai besok sampai 10 hari ke depan, amalan apapun yang kita kerjakan wajib atau sunnah itu mengalahkan pahala jihad. Senyum dengan muslim, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, bersedekah, berzikir, baca Quran, apa saja, semuanya mengalahkan pahala jihad. Beberapa amalan yang dianjurkan puncaknya adalah haji. Puncaknya adalah ibadah haji. Kemudian datang setelahnya berkurban. Dan sudah saya jelaskan, kurban itu paling afdal adalah domba dan kambing, kemudian datang sapi dan unta. Ya. Kalau domba bisa 6 bulan minimal, kambing minimal 1 tahun, kalau sapi itu 2 tahun, dan kalau unta 5 tahun. Baru boleh dikurban, itu umur minimal. Ya, umur minimal. Seperti juga sudah saya sampaikan yang lalu, kalau Bapak Ibu ada yang belum sampai informasi tentang kurban, kalau ada yang berminat partisipasi silahkan, dengan 1.750.000 itu insya Allah bisa berkurban dengan kami di yayasan. Ada 2 tempat di lokasi Jawa Tengah dan di Sulawesi Selatan. Kalau sapi itu 2 juta kalau mau partisipasi, kalau mau beli sendiri seekor itu 14 juta. Kemudian masuk setelahnya ibadah puasa. Dan ini yang saya ingin titik beratkan, kalau ibu-ibu punya kemampuan puasa 9 hari mulai besok. Kalau ada yang puasa hari ini alhamdulillah, dengan berarti dia dapat 10 hari puasa walaupun belum masuk 1 Zulhijjah, tapi mulai besok itu 9 hari dianjurkan puasa. Yang punya kemampuan puasa 9 hari, yang tidak bisa beberapa hari pun dia mampu. Kalau tidak bisa juga, maka jangan kehilangan hari Arafah. Pada saat jemaah haji sedang wukuf, dan hari Arafah itu Sabtu depan, bukan Sabtu yang lusa ya, Sabtu depan itu baru masuk hari Arafah, maka dijadwalkan untuk berpuasa. Insya Allah kalau kita dengan puasa tetap sehat ya, tidak ada halangan dan tidak ada orang meninggal karena puasa seperti sering saya bahasakan, kecuali ajalnya datang, maka maksimalkanlah waktu untuk ibadah. Di sini ulama mengatakan 9 hari puasa ini sesuai dengan hadis Nabi tadi Bukhari, semua amal soleh yang dikerjakan itu mengalahkan pahala jihad. Dan ulama hubungkan ini dengan hadis Bukhari yang lain, hadis Qudsi, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10-700 kali lipat kecuali puasa, karena dia milik saya dan saya akan membalasnya langsung, kata Allah. Maka ulama bilang karena kedua hadis ini saling bersambung, artinya memang amal soleh paling besar di 10 awal Zulhijjah ini yang dikerjakan mengalahkan jihad, dan hadis Bukhari tadi menandakan puasa adalah amal yang paling besar. Maka kita dianjurkan puasa, coba maksimalkan 9 hari puasa. Kalau tidak bisa, beberapa hari saja. Kalau tidak bisa pun, maka minimal jangan kehilangan hari Arafah, di mana hadis Bukhari Muslim menjelaskan waktu Nabi SAW ditanya tentang fadilah puasa hari Arafah, beliau mengatakan bagi yang tidak haji ya, bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini peluang emas ya, jangan sampai ibu-ibu sekalian kehilangan kesempatan nih, karena 9 hari ini ya hanya akan terulang tahun depan, itu pun kalau kita masih hidup, Allahu a'lam. Kalaupun kita hidup dan berhasil mendapatkan tahun depan dan bulan atau tahun ini ibu tidak maksimalin mulai besok nih, maka berarti tetap buku amal kita kosong dari amal yang semestinya bisa kita maksimalin. Semua jenis ibadah ya. Jadi puncaknya ibadah haji, kemudian kurban, kemudian datang puasa 9 hari tadi, kemudian datang setelahnya sholat malam. Sholat malam juga dianjurkan untuk dijaga terutama 10 malam ini. Mulai nanti malam sampai menjelang malam lebaran Idul Adha. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajri walayalin asyr. Ini surah nomor 89 dalam Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat 2 ya. Demi waktu subuh, maksudnya Allah mengatakan demi subuh hari raya Idul Adha, kejar sholatnya dan kurbannya. Serta walayalin asyr, kejar juga ibadah ya 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Sebagian ulama mengatakan tafsir daripada Al-Fajr ayat kedua ini yang mengatakan dan kejarlah juga 10 malam berturut-turut dengan sholat malam di situ dengan ibadah, menandakan ini sebagian ulama yang bilang ya 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Karena 10 akhir Ramadan itu kita memang ada Lailatul Qadar, cuman satu malam dan disuruh kejar di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi 10 malam Zulhijjah mulai nanti malam nih besok. Mulai nanti malam ya. Mulai nanti malam insyaallah itu sampai menjelang malam lebaran itu Allah suruh kejar 10-10-nya semuanya. Walayalin asyr, dan kejarlah 10 malam itu. Dan juga 10 malam ini selain berada di 10 awal bulan Zulhijjah yang lebih afdal daripada jihad, juga memang dia ya ibadah yang dianjurkan di dalam agama, yang dianjurkan di dalam agama. Selebihnya ibadah bebas saja, sedekah, apa saja ya ibadah-ibadah yang dikerjain insyaallah bisa. Baik, kemudian sebelum juga saya mulai, saya sekalian ingatkan kalau ada yang mau nyumbang untuk atap masjid ya di Jawa Tengah, mohon maaf saya lupa di daerahnya, tapi proposalnya ada sama saya. Jadi kalau ada yang mau ikut bisa SMS, bisa transfer, bisa melalui Ibu Yuli juga enggak ada masalah. Yang jelas atas nama Ibadur Rahman aja. Jadi kan sekalian rame-rame mau 100 ribu, 200 ribu, mau 1 juta, terserah. Tapi ini kesempatan masjidnya bagus dan dipimpin oleh salah satu murid saya yang insya Allah saya percaya gitu kan. Emang dia sudah lama menjadi da'i dan juga saya tahu bagaimana manhajnya ya, bagaimana akidah yang dia milikin, keyakinannya, ilmu yang dia, kapasitas ilmunya ya, ilmiah yang dia milikin juga sudah masya Allah ya bisa dipercaya. Nah nanti bisa diinfakkan dan ini membutuhkan untuk atap sekitar 60 juta rupiah. Sekarang sih sudah mulai terkumpul terus, saya gak tahu ya, belum saya ikutin berapa terakhir, tapi yang jelas ini saya buka kesempatan mudah-mudahan ibu-ibu bisa ikut. Kemudian juga untuk kurban tadi sudah saya sebutin, dan juga masih terbuka untuk tanah wakaf Makassar sekitar 600 juta tersisa dari 1,6. Dan juga kalau ada yang mau membadalkan haji ya, itu bisa dengan $1,500 Amerika, nanti di store ke saya atau di transfer, nanti saya akan berikan ke mahasiswa melalui yayasan saya tentunya, kemudian ke mahasiswa yang ada di sana yang kita percaya untuk menghajikan orang yang sudah tidak mampu ataupun orang yang meninggal. Baik, ini kurang lebih beberapa amal-amal yang mudah-mudahan bisa kita juga maksimalin di 10 awal Zulhijjah ya, sekaligus kita bisa mendapatkan pahala itu. Baik, kita masuk ke hadis lanjutan. Sekarang 815 ya. Betul ya? 817. Baik. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar. Gharar itu yang belum jelas harga, produknya, waktunya, dan tempatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari saya bacakan, dilihat footnote nomor 1 ya. Yang dimaksud dengan jual beli melempar batu, ada tradisi orang-orang sering konyol aja ya, tidak ada, enggak ada tujuan. Dia mengambil kerikil, kemudian dia mengadu transaksinya dengan kerikil itu. Misal, ini saya punya tanah nih, luas. Misal tanahnya 1000 meter, 2000 meter. Terus saya bilang sama teman saya atau pembeli, coba kamu lempar kerikil nih. Sejauh mana kerikil kamu menyentuh atau jarak tanah ini, kamu belum boleh beli. Seperti itu kurang lebih ya. Ini transaksi ini ada orang yang kerjakan gitu. Nah, transaksi ini termasuk yang dilarang. Jadi di sini bukan maksudnya tidak boleh transaksi batu, bukan. Karena di sini batu dibutuhkan untuk bangunan kan. Mari saya bacain, dilihat ya. Di mana penjual atau pembeli mengatakan, apabila kerikil ini terlempar ke arahmu, maka terjadilah jual beli. Misal diambil kerikil, dilempar ke atas, kemudian jatuhlah kerikil itu ke arah orang yang mau beli. Kalau jatuh ke arahmu berarti kamu punya hak membelinya. Kalau ke arah saya berarti saya gak akan jual tanah saya. Jadi dia mengadu nasibnya dengan kerikil itu, dengan batu itu. Atau dia mengatakan, aku menjual harta daganganku ini sesuai dengan di mana jatuhnya kerikilmu itu. Ditaruh sama dia produk-produknya, kemudian kerikil disuruh lempar oleh pembeli, pembelinya disuruh lempar. Jadi kalau misalnya dia taruh tas, sepatu, apa segala gitu, kamu lempar aja ke arah mana, nanti yang kena maka saya jualkan barang itu. Jadi ini yang sering dipakai sama orang-orang main judi ya. Kan gitu, biasanya pakai jarum lah, pakai apalah gitu kan. Intinya menerka. Nanti kalau dapat nomor ini dapat hadiah ini. Nah, itu semua termasuk hal yang dilarang. Jadi transaksi yang dilarang ini masuk semua dalam mengundi nasib dengan transaksi. Gitu kan. Nasib-nasiban, kalau jatuh ke nomor ini berarti dapat ini, kan gitu. Dan seterusnya. Di sini dia katakan, atau dia mengatakan, saya menjual tanah ini sejauh lemparan kerikilmu. Tadi saya kasih contoh di awal, tanahnya 1000 meter misalnya. Ada pembeli mau datang, saya mau beli tanah kamu semua. Ini kerikil, lemparin dulu. Sejauh berapa meter tuh kerikilmu sampai. Kalau misalnya sampai ke ujung tanah saya, ya sudah kamu saya jualin semuanya. Jadi mengadu nasib transaksinya dengan benda tadi. Maka ini gak dibolehkan ya. Ini sama sekali tidak dibolehkan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, ada dua larangan transaksi. Yang pertama tadi ya, menggantungkan transaksi dengan benda. Terutama tadi masalah batu dikasih contoh di sini. Yang kedua, tidak boleh juga transaksi gharar. Gharar tadi yang belum jelas harganya. Gitu kan? Makanya dalam Islam harus jelas berapa harga ini produk. Kemudian produknya, saya jual barang tapi barangnya gak ada. Makanya sering saya ingatkan teman-teman yang suka jual online, itu kan cuma pasang foto saja. Nah, ini harus dia jelaskan kepada pembeli, kalau ini produknya saya akan pesankan. Misal, gak boleh dia bilang ini barang saya punya, saya ada, kecuali benar memang stoknya ada di rumahnya. Kalau enggak boleh dia bohong. Karena transaksi dalam Islam tidak boleh ada kebohongan, enggak ada boleh ada manipulasi, harus transparansi. Enggak boleh semuanya, enggak boleh ada kezaliman, enggak boleh ada merugikan satu pihak, gitu kan. Tidak boleh ada riba. Itu jelas semua. Dalam Islam ada kaidah-kaidahnya kan, tidak boleh. Maka tidak boleh menjual produk yang tidak jelas. Atau menjual buah misalnya di dalam karung, enggak dibuka. Enggak boleh. Harus jelas ya. Jadi ibu-ibu kalau beli produk diperiksa. Ini juga sering saya ingatkan jemaah saya, kalau ibu beli tas misal, ibu sudah lihat nih contohnya ya. Oh ya, saya cocok deh sama ini. Dikeluarin dari gudang lain, bukan yang kita lihat tadi. Periksa dulu produknya. Dalam Islam disuruh periksa. Jangan pulang ternyata cacat, gak boleh dikembalikan. Nah ini jadi masalah. Jadi termasuk semua harus jelas. Kapan kita beli produk tidak jelas, gharar namanya. Gak boleh, dalam Islam dilarang. Tidak jelas harganya, udah kamu ambil aja dulu deh, nanti saya baru sampaikan harganya. Gak bisa. Bagaimana kalau pas tiba di rumah kita produknya ternyata harganya gak cocok? Gak boleh. Jadi kan jelas harganya berapa, kemudian produknya apa, jelas. Serta juga waktu dan tempatnya. Harus jelas waktunya ya. Nanti akan datang setelah ini ada hadis yang menjelaskan tidak boleh bertransaksi ya, membeli seekor hewan berikut anaknya kalau dia mengandung. Kan tidak jelas anaknya ini hidup atau enggak. Enggak boleh dikasih harga sendiri. Dia hanya dibeli induknya saja misal. Jadi seperti itu. Harus jelas waktunya. Atau kita mau membeli sebuah produk, sebuah benda yang tidak bergerak seperti tanah. Harus jelas di mana tempatnya. Saya mau jual tanah saya, kamu mau beli enggak? Saya mau jual 100 juta. Terus yang pembeli bilang, "Ya udah saya bayar nih 100 juta." Doh, tidak tanya di mana tempatnya, berapa luasnya, enggak boleh. Harus jelas semua itu masuk dalam gharar, gitu kan? Itu yang dimaksud dalam kurung di sini, yang belum jelas harga barang atau produknya, waktunya, gitu kan? Dan juga tempatnya. Riwayat Imam Muslim. Kemudian 818 wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalah. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dari dia, maksudnya dari Abu Hurairah juga, barang siapa yang membeli suatu makanan maka janganlah ia menjualnya sebelum menerima sukatannya. Riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita beli makanan dengan niat kita jual lagi ya, harus dicek makanan itu. Pertama pada saat kita beli dicek juga ya kualitasnya. Dari sini maksudnya jangan sampai kita beli produk, kita main beli saja tanpa kita tahu kualitasnya, kemudian kita langsung main jual. Ternyata nanti pembeli kita yang mendapatkan efeknya. Mungkin sudah rusak kuenya, mungkin sudah rusak makanannya. Jadi harus jelas produk itu memang sudah bagus ya. Kemudian kita jual lagi. Kalau kita beli dalam kondisi kita periksa bagus, gak ada masalah. Pada saat kita jual pun pastikan kualitasnya. Pembeli yang baru beli juga harus sama, memastikan kualitasnya ya. Itu yang dimaksud kurang lebih dengan kalimat tadi menerima sukatannya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, transaksi makanan boleh, tapi karena makanan pekah dengan rusak atau basi maka harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati karena nanti jangan sampai berefek kepada orang lain. Sama juga kualitas ya, kalau yang punya restoran itu harus menjaga kualitas dagingnya. Kualitas makanannya lah umumnya, tidak boleh dia sampai menjual produk yang sudah rusak. Selain memang merusak nama dia juga tidak boleh, haram dalam agama Islam. 819 wa anhu qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Sahih Tirmidzi wa Ibn Hibban. Dia juga berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi atau dalam satu transaksi jual beli, atau bisa dibalik ya, dua transaksi dalam satu jual beli. Kan? Riwayat Imam Ahmad dan Nasai, hadis sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Untuk lebih jelasnya lihat footnote-nya. Kalau belum paham kalimat ini lihat footnote nomor 1. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Balaghahnya ya. kumpulan hadis-hadis riwayat Imam Malik tanpa sanad tapi semuanya sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i. Para rawi dalam riwayat Imam Ahmad adalah rawi-rawi yang hadisnya semua sahih. Bentuk penjualan ini antara lain adalah seperti ini. Aku jual produk dengan harga 1000 rupiah kontan dan 2000 rupiah bila dikredit. Alasan pelarangannya adalah karena tidak ada kepastian harga. Jadi misal ibu mau jual barang nih, jual jilbab, jual baju. Ibu bilang harganya jilbab ini 50 ribu cash, kalau kredit 75 ribu. Gak boleh tuh. Tidak boleh dua harga. Kita tidak bicara diskon. Ini bukan diskon. Ini satu produk dua harga. Hanya karena masalah cash dan kredit. Jadi kalau dia mau jual kredit, ya konsekuensi dia. Saya jual cash 50 ribu, jual kredit juga 50 ribu. Kan gitu. Tidak boleh dia naikkan di kredit itu. Itu memang larangan, karena dengan cara seperti ini tidak ada kejelasan harga. Sementara kalau tidak ada kejelasan harga, masuk dalam hadis sebelumnya dilarang, gharar. Ya, ini namanya gharar. Beda kalau ibu bilang tadi, contoh, saya jual jilbab nih 50 ribu satuannya. Tapi kalau orang beli selusin, saya diskon 10%, itu lain. Itu, tapi kan orang tetap beli dalam kondisi karena banyak aja didiskon. Ini enggak kredit jatuh tempo, harganya beda. Ini yang dilarang. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah perbedaan harga antara cash dengan kredit. Jadi kalau ibu mau jual kredit, ya jual dengan harga cash, sama saja. Enggak usah bedain. Gitu kan? Enggak usah dibedain, kurang lebih begitu. Ya. Nah, itu tidak, makanya itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Ya, masalah semuanya begitu itu kesalahan dalam agama. Makanya kita sekarang lagi belajar tentang agama kita mengajarkan apa. Kalau ini tidak dijelaskan, kalau ini tidak dijelaskan, maka akan terus-menerus pelanggaran itu terjadi. Sama pada saat, ya. Enggak, kalaupun dia mau kreditkan, memang tetap dengan harga cash. Jadi tidak ada bedanya harga, ya? Itu pelanggaran agama. Jadi apakah itu bank, apakah itu individu, apakah itu toko? Ibu punya teman nih, punya toko busana muslimah. Kemudian ibu beli dari dia, tapi karena ibu teman, udah nggak apa-apa kredit deh. Tapi harganya beda ya, 120 ribu dari tadinya 100 ribu. Ini yang nggak boleh. Ya si penjual mau kreditkan itu resiko dia. Itu resiko dia ya, sebagaimana dia jual cash, dia jual juga. Bunganya sendiri itu riba. Kemudian transaksinya. Gini-gini Bu, supaya gak bingung. Bolehkah kredit dalam Islam? Boleh. Tapi begini caranya. Misal saya mau beli mobil, saya gak punya duit. Saya datang ke ibu, bu ada mobil 200 juta saya mau beli, ibu bisa beliin gak? Ibu bilang boleh, saya beliin. Tapi nanti Ustaz saya jual ke Ustaz 220 juta ya, saya jual. Jadi satu produk, bukan dua produk ya, satu produk mobil ini memang 200 juta. Kemudian dijual ke saya dengan 220 juta. Gak apa-apa Ustaz bayar kredit, gak apa-apa. Tapi memang mau cash pun, mau kredit pun tetap 220 juta saya jualnya. Karena saya sudah beli dengan modal saya. Itu boleh dalam Islam. Tapi tidak boleh satu produk kita berikan dua harga, kalau kredit lain, kalau cash lain. Saya tangkap Bu ya. Nah, kalau ibu tadi mau belikan saya mobil, ibu bilang, saya nanti akan beli 200 juta itu, tapi Ustadz bayar kredit ataupun cash, tetap saya mau jual 220 juta. Ya gitu. Mau dibayar, mau dikredit 2 minggu kah, sebulan kah, 36 bulan kah, intinya kalau cash juga sama tetap 220 juta gitu. Seperti itu yang dibolehkan dalam Islam Bu ya. Itu sudah risiko penjual kalau dia mau kreditkan. Makanya sistem itu, nanti ibu dengarin deh setelahnya ada hadis ya. Kenapa ada larangan di sini? Karena melebihkan tadi perbedaan harga, tidak ada kejelasan dari harga produk. Jadi produk ini bisa jadi dua harga, gitu kan? Dari sisi lain itu akan memunculkan bab riba, masuk dalam bab riba. Itulah yang saya jelaskan. Ibu bolehkah kredit? Boleh. Tapi akadnya kayak tadi tuh. Misal contoh. Jadi kalau saya kasih contoh, kalau perbankan-perbankan konvensional itu caranya begini, Bu. Ibu beli rumah nih 2 miliar. Gitu. Datang ke bank A konvensional yang ribawi, saya mau beli kredit rumah nih. Maka ditulislah akad dengan bank itu, pihak pertama, bank menghutangkan uang sebesar 2 miliar, bukan membeli ya, bukan transaksi jual, meminjamkan uang sebesar 2 miliar gitu kan, kepada si B yang akan dikembalikan secara angsuran 36 bulan dengan bunga sekian. Ini kan riba, enggak boleh. Nah, bagaimana yang boleh kreditnya? Pihak A, bank atau instansi ataupun individu tadi mengatakan, pihak A membeli rumah 2 miliar yang akan menjual kepada pihak B 2 miliar 200. Terhadap jual beli ya, yang akan menjual 2 miliar 200, yang dibayar cash atau kredit sama saja, tetap 2 miliar 200 selama sekian kalau mau dikredit. Nah, itu yang dibolehkan. Jadi masalahnya di akadnya. Dan memang banyak sekarang ya akad-akad itu yang keliru, memang gak sesuai dengan syariat gitu kan. Dan memang kita harus hati-hati ya. Allahu'alam ya, saya insya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu di sini mungkin sudah punya kemampuan. Tapi kadang-kadang saya di beberapa pengajian, orang yang tidak punya kemampuan, pegawai biasa, mereka akhirnya terpaksa mengkredit rumah. Alasannya gini, Ustadz, saya kalau enggak kredit, saya enggak bakal punya rumah. Saya tanya lagi, kalau ibu dan bapak tidak kredit rumah memang kenapa? Kenapa kalau sewa, kontrak? Loh, tunggu dulu. Karena intinya kan punya tempat naungan. Sekarang kalau kita meninggal, sebentar Bu, sabar. Kalau rumah yang kita sedang kredit, kita meninggal nih, orang datang ajalnya, siapa yang mau lanjutin? Iya, kalau ahli warisnya mampu. Kalau enggak, disita oleh bank, diapain sama bank? Dilelang. Iya kan? Bisa hilang haknya kita selama ini yang sudah dikeluarin tuh. Ada gharar di situ. Berbahaya, banyak efek-efek syar'i yang tidak boleh. Ya kan? Bisa gharar, merugikan hal pihak. Karena kalau dia tidak mampu, sekarang kreditnya macet. Enggak bisa dilanjutin. Berarti yang selama ini 2-3 tahun ibu sudah bayar, hilang dong. Karena kan sudah disita, kita enggak bisa bayar lagi. Ini sistem enggak boleh masuk dalam gharar, masuk dalam kezaliman, masuk dalam segalanya. Maka saya bilang begini, Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, gini lah, jangan kita terkurung dengan luang lingkup pikiran kita sendiri yang sempit, ya kan gitu. Saya kalau ya tidak beli rumah, saya tidak akan pernah punya rumah, kalau saya tidak KPR misalnya, itu kan pikiran dia, belum tentu kok seperti itu, gitu kan, belum tentu. Saya kalau tidak makan nasi, tidak bisa kenyang. Ya itu pikiran dia. Padahal sebenarnya apapun yang dia makan, mau jagung, mau ubi, mau kentang, bisa kenyang kok. Tapi dia persepsinya enggak bisa. Saya akan tidak bisa kalau tidak makan nasi. Padahal intinya perutnya kan ada isinya, ususnya mengelola. Kan itu intinya. Masalahnya itu. Coba tangkap baik-baik ya yang saya ingin titik beratkan di sini. Bapak Ibu sekalian, jangan paksakan diri pada hal-hal yang belum waktunya atau tidak bisa. Akhirnya kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, bermasalah. Rumah yang dipaksakan dengan hasil ribawi, maka pasti akan ada masalahnya. Dosa, Bapak Ibu sekalian, itu pasti ada konsekuensinya. Sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, ada konsekuensi. Kan gitu. Kita ditepuk oleh orang, tetap ada kagetkah, terasakah, memarkah, lukakah, tergantung, bisa terjadi. Dosa itu semua punya konsekuensi. Setiap kita berbuat dosa, sabar. Setiap kita berbuat dosa, gitu kan? Kalau ibu buat dosa sekecil dan sebesar apapun, kalau bahasa saya ya, itu seperti, dan ini juga saya ambil dari sebenarnya banyak pendapat-pendapat ya ulama yang mungkin sependapat dengan ini. Orang kalau melakukan sebuah dosa sekecil apapun, kita sedang mengikat diri kita atau ada sebuah rantai yang mengikat antara kita dengan neraka jahannam. Wa na'udzubillah. Kapan kita meninggal tidak memutuskan rantai itu dengan taubat kepada Allah, dengan mengembalikan hak orang lain, dengan meminta maaf, maka begitu meninggal rantainya langsung menarik ke neraka. Untuk apa? Karena rumah yang kita kredit, karena mobil yang kita kejar untuk dikredit misalnya. Kenapa enggak naik kendaraan umum dulu misalnya? Artinya di sini coba ditangkap bukan saya karena kita akan terus di situ, kita akan saya enggak bisa kalau enggak begini. Padahal sebenarnya bisa gitu loh. Jadi dia menyempitkan dirinya pada sebuah jalan yang dia buat, padahal kalau dia buka matanya ini luas sekali. Allah mengatakan wa ardullahi wasi'ah. Buminya Allah ini luas, banyak cara gitu loh. Banyak cara gitu kan? Untuk kenyang tadi banyak cara, tidak harus satu jenis makanan. Untuk menghilangkan haus juga banyak cara, menghilangkan lelah juga banyak cara. Kalau kita bilang begini, ibu lagi capek nih. Ibu bilang saya enggak bisa tidur kecuali ya di kamar saya yang ber-AC dengan ranjang merek ini. Biar lagi capek di perjalanan susah tidurnya karena bayangannya ranjang itu, gitu kan. Tapi kalau sudahlah capek sekarang dari Jakarta ke Jawa Tengah jalan naik mobil, capek tengah jalan, tidur di mobil deh, tidur. Orang yang dia buka wacana pikirannya jadi simple hidupnya. Ya udah capek tidur sini, tidur aja selesai. Intinya kan menghilangkan lelahnya. Tapi enggak, dia kurung dirinya, harus di kamar sana, harus di hotel itu, harus begini. Jadi susah. Kalau enggak dapat gimana? Akhirnya sampai bengkak matanya 2 hari enggak tidur. Faham maksudnya ya? Jadi saya ingin memberikan sebuah kaidah kehidupan, Bu. Keluar dari belenggu yang biasa kita buat diri kita terbelenggu di situ. Kalau tidak begini saya akan begini. Kamu rasa saya kasih contoh kan? Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila. Ya gila benar. Selain dia banyak orang kok. Manusia sama, laki-laki semua sama, cuma variasinya beda. Ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang pendek. Ya iya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, tapi manusia sama aja, laki-laki, perempuan juga sama aja. Iya, tapi kan karakter itu bisa kita tidak dapatkan nih. Ada karakter banyak kok. Apa tujuannya sekarang? Apa tujuannya syariat datang mengajarkan kepada kita ini yang baik, ini yang tidak baik? Semua orang, ibu-ibu semua yang hadir di sini bisa punya satu karakter tuh kalau ngikutin syariat tapi. Karena agama kan bilang jujur, amanah, tanggung jawab, gitu kan? Kalau kita jadikan sebagai karakter kita tuh, bawaan kita, kita akan jadi satu sifat. Orang beriman sama semua. Yang buruk gak boleh, zalim gak boleh, gunjing orang gak boleh, gibang gak boleh. Kita tinggalin nih, ya satu sifat berarti kan. Yang membuat kita gak bisa bersatu kalau kita gak pegang wahyu Allah. Gak jelas tolok ukurnya, mana boleh, mana gak boleh. Bisa ditangkap maksudnya ya. Jadi di sini tujuannya adalah saya ingin coba memberikan wacana, gambaran. Jangan terbelenggu, kalau saya tidak begini saya akan begitu. Banyak teman-teman kita terbelenggu dengan riba, dengan kezaliman, dengan persaingan di dalam masalah warisan misalnya. Karena persepsi yang dia buat sendiri sebenarnya. Jadi harus di atas kepala kita ada sebuah bendera, Bu, judulnya Islam. Kalau mau jadi muslim yang benar, judulnya Islam. Semua yang kita kerjain kembali ke sini nih. Yang boleh dengan ini saya ikutin, yang tidak boleh saya tinggalin. Selesai, akan aman tuh. Sebentar Bu ya, Ibu dulu ya, baik. Bentar, pakai mic aja Bu. Sama, alhamdulillah kalau sama. Thank you. Baik. Gini, sama aja jawaban saya, Bu ya. Ini salah satu belenggu tuh namanya. Kalau saya tidak KPR sekarang, nanti rumah akan naik terus harganya. Jadi kita dihantui sesuatu yang ditakut-takuti, sesuatu yang tidak ada, belum. Apa ada jaminan ibu nanti pada saat rumah naik, ternyata 2 tahun kemudian ibu dapat warisan yang bisa membeli 5 rumah di situ? Kita nggak tahu. Jadi jangan berbicara sesuatu yang masa depan yang akhirnya kita menjebak kita sekarang ini harus melakukan hal yang haram. Jadi begini Bu, yang saya maksudkan adalah bukan tidak boleh KPR, bukan tidak boleh memiliki benda, tapi jangan sampai karena kita ingin mengejar target kita tadi yang dihantui dengan sesuatu yang kita buat-buat nanti begini, nanti begitu, akhirnya kita melangkah menginjak yang haram. Karena yang diharamkan dalam agama itu ada konsekuensi hukum. Ngerti enggak? Jadi ibu gini, ibu berbuat, seseorang berbuat zina. Dia gak boleh berpikir, oh kalau saya berbuat zina ini udah selesai, saya istighfar kepada Allah sudah. Enggak Bu, dalam Islam zina dia setelah istighfar akan mendatangkan pembersihannya. Mungkin dia sakit sebulan, mungkin dia demam seminggu, mungkin dia flu dalam sebulan 7 kali. Harus ada pembersihannya. Tujuannya ulama mengatakan konsekuensi dosa itu agar seorang hamba tidak mengulanginya. Bukan hanya sekedar istighfar selesai. Setiap dosa ada konsekuensi. Maka ulama bilang seorang mukmin harus jeli. Gak boleh sembarangan pijakkan kakinya pada yang haram. Itu ada konsekuensi hukum. Gitu kan? Sebagaimana kita kalau melakukan hal yang halal, yang baik, maka ada konsekuensi yang lain. Kita akan dapat keimanan, kita akan dapat keberkahan. Kalau kita lakukan ini akan ada konsekuensi hukuman. Tidak ada dosa yang tidak ada hukumannya. Gak ada. Ibu satu kali buat dosa, ibu harus yakin itu akan ada pembersihan. Bagaimana kita gak tahu, Allahu alam. Tapi umumnya biasanya sama penyakit, sama cobaan, uang kita hilang, apalah orang ghibah, banyak hal-hal yang terjadi. Nah, makanya yang kita ingin titik beratkan, jangan memaksakan diri untuk melakukan satu perbuatan sementara kita harus memijakkan kaki kita di yang haram. Kalau kaki kita tidak ngijakin yang haram, silahkan, gak ada masalah. Gitu kan? Tadi kasus saya mau KPR rumah, saya gak punya duit. Saya datang ke kakak saya yang mampu, paman saya yang mampu, tante saya yang mampu. Beliin dong rumah ini buat saya. Saya gak punya duit 1 miliar, dia Masya Allah banyak duitnya. Boleh gak apa-apa saya beli, tapi saya jual ke kamu 1,5 miliar ya. Transaksi jual beli. Saya akan beli rumah ini, tapi saya akan jual sama kamu 1,5 miliar. Boleh dalam Islam? Kalau kita mengatakan iya, ya udah, kamu bayar nak, kapan aja kamu bisa. Tapi dengan 1,5 miliar ya, saya sudah jual sama kamu. Halal dalam Islam. Pijakannya gak haram. Tapi kalau paksain masuk ke perbankan, paksain diri pada yang haram, berarti ada konsekuensi hukum. Gitu loh. Bisa ditangkap maksudnya Bu ya. Jadi di sini konsekuensi hukumnya yang saya sampaikan. Saya ini penyampaian hukum agama Allah. Jangan sampai, ibu boleh beli apa saja produk, tapi ada rentetan hukum yang harus kita fahamin. Tujuan saya adalah jangan pijakannya salah. Baik, pertanyaan kedua tadi, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita sudah terlanjur melakukan riba, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau sudah terlanjur terjadi, udah, lanjutin. Tapi jangan buka pintu riba baru. Istighfar kepada Allah, atau sudah terlanjur pernah kita kredit rumah, kredit kendaraan, dan sudah lunas. Gimana Ustaz, tadinya dari uang riba? Semua itu Allah SWT mengatakan itu adalah sudah dianggap ru'usul amwal. Itu udah modal kalian udah. Karena waktu itu belum tahu misalnya. Tapi jangan setelah tahu hukum ulangin lagi. Karena sifatnya riba itu begini Bu. Allah mengatakan ya alladzina amanu la taqulu riba ru'ad'afan mudha'afa. Hai orang beriman, jangan sampai kamu terjerumus di riba. Makan riba itu, dan riba itu akan terus. Adu'afan mudha'afa artinya terulang. Makanya ibu kalau kredit sesuatu, ibu lancar, dikejar lagi kan. Terus, nanti kita kalau satu kali buka riba akan terus. Kalau berhasil akan terus terikat dengan riba dengan alasan iming-iming dari syaitan, itu akan gampang kamu bisa bayar, misal contoh. Atau malah kita akan macet di tengah jalan, akhirnya hilang produk yang kita inginkan. Ibu tahu sekarang kredit macet di Indonesia ini itu 75%, yang lancarnya 25%. yang macetnya, yang disita barangnya, yang tidak bisa lagi dilanjutin, over kredit 75%, Bu. Jadi tingkat keberhasilannya itu kecil sekali sebenarnya. Kalau ada yang berhasil itu beberapa segelintir orang, yang lainnya tuh banyak tidak. Kenapa banyak motor orang bayar kredit nggak bisa disita, lelang lagi, begitu terus. Sistemnya salah, sistem ribawi. Kita lihat secara global pasti efeknya tidak baik. Secara global, gitu kan? Jadi jangan sampai kita terkurung tadi di persepsi kita yang sempit, akhirnya kita menganggap tidak bisa. Yang saya ingin titik beratkan ibu-ibu sekalian adalah pijakannya untuk transaksi jangan haram. Itu saja. Sebab semua yang haram ada konsekuensi hukum. Pasti ada konsekuensi pembersihannya, gitu kan? Jadi seperti itu kurang lebih. Saya pernah kasih contoh, kita menyiram air. Kalau saya bilang sama istri saya, waktu lagi duduk sama saya di Kalibata, dia bilang, "Kak, minta maaf ya kalau saya ada salah." Saya bilang, "Gak apa-apa, saya maafin." Tapi saya kasih contoh, saya ajar istri saya bilang, "Kalau kamu pegang segelas air, kemudian kamu duduk sama saya di sini, kemudian air itu tertumpah ke saya atau ke tempat duduk misalnya yang saya punya, ya. Kemudian kamu bilang maaf ya." Saya bilang, "Iya, maaf. Tapi jangan lupa ya, tempat duduk saya atau badan saya sudah basah. Kalau mau sempurna itu harusnya apa? Keringin, tawarin. Selain minta maaf." Makanya banyak orang bilang karena enggak enak saja, "Oh ya, saya maafin," tapi hatinya gerutu. Enggak bisa, berarti dia belum maafin sebenarnya. Itu tetap ada konsekuensi hukum tuh. Bisa ketemu sama dia hari kiamat, berbahaya. Sempurnain karena ada bekasnya. Semua begitu, Bu. Semua ada bekasnya. Kita pernah menggibah orang, saya minta maaf ya, saya memang pernah menggibah, gitu kan? Apa yang kamu minta dari saya untuk membersihkan kesalahan saya ini? Oh, saya minta kamu perbaikin gibah itu. Baik, telepon, ingat siapa dulu yang pertama kita telepon tuh ceritain gibahin orang tuh. Ingat ya, saya telepon. Dulu tahun lalu saya pernah cerita tentang ibu fulan ini, tapi saya salah, saya menggibah, saya beristighfar kepada Allah. Kamu jangan sebarin ya, saya sudah pastikan itu salah, diperbaikin. Itu baru sempurna tuh. Karena konsekuensinya tadi sudah selesai pembersihannya. Tujuan daripada adanya konsekuensi pelanggaran agar seseorang tidak mengulanginya. Bayangin kalau orang buat salah, gampang aja sudah istighfar selesai. Kok enak benar 50 tahun berbuat salah istighfar selesai, enggak bisa, ada pembersihannya tuh. Dia harus tahu akan ada cobaan-cobaan yang akan datang kepada dia. Walaupun cobaan itu dia bisa lalui insyaallah. Allah akan mudahkan dia, dia beristighfar kepada Allah, dia minta kepada Allah dimudahkan, itu insyaallah akan bisa. Tapi ada konsekuensinya. Itu yang saya maksudkan. Jelas, Bu ya? Jadi kalau sudah berlalu ya sudah. Insyaallah Allah maafin, tinggal istighfar kepada Allah, tapi kita kedepannya jangan membuka lagi. Ya. Siapa lagi tadi mau bertanya? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Maaf, Bu, suaranya menggema. Enggak, satu dulu Bu, sebentar. Inti permasalahan asuransi ya. Baik. Bu, gini. Asuransi dalam Islam itu dibolehkan dalam satu keadaan. Pada saat tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Pertama, enggak ada ghararnya. Apa itu gharar? Merugikan salah satu dari dua pihak. Kalau ada, tidak boleh. Misal, ibu asuransikan mobilnya ores, bayar 5 juta, tapi enggak kecelakaan, enggak apa, uangnya hangus, enggak boleh, haram. Dari mana pintunya dibolehkan? Enggak boleh memang, karena uang kita hilang. Sampai ayah saya pernah cerita, ada temannya, memang ini cuma pengalaman ya, beliau mengatakan, Dia kenal seseorang itu ngikutin asuransi mobilnya, tapi kena tidak kecelakaan. Kadang-kadang kalau sudah dekatin waktunya, dipecahin kaca mobilnya sengaja. Sengaja dibuat masalah sama dia mobilnya, supaya masuk uangnya gak hilang. Gharar. Atau misal ibu membayar 5 juta asuransi mobil, ores sudah selesai semuanya, tabrakan hilang segala ditanggung. Baik, mobil kita hilang, kita bayar 5 juta diganti 100 juta. Gharar. Gak boleh. Asuransinya sendiri gak boleh mengganti 75 juta dengan dia cuma terima 5 juta. Dari mana hukumnya? Iya kan? Coba kalau kita transaksikan dijual beli, gak masuk di akal, gak nyambung. Mestinya gak boleh. Memang begitu hukum agamanya. Nah, kalau asuransi yang dibolehkan begini contohnya Bu ya. Ini saya contoh secara syar'i ya, kita bicara syariat. Masalahnya kita di Indonesia memang lilitan riba ini luar biasa. Luar biasa sudah. Jadi bank ini memang hidup, bank riba itu memang programnya riba, maka dia mengikat orang dengan riba. Semuanya terikat, termasuk dalam masalah asuransi. Kita selalu dianggap diberikan keamanan, aman, aman, akan di cover, akan dibegini. Kita merasa aman, tapi kita punya hukum syar'i, gak boleh ada gharar, gitu kan. Begini asuransi yang boleh, misal kita masukkan asuransi, saya tidak tahu perbankan asuransi syariah pakai ini enggak, tapi ini yang saya pahami hukumnya. Saya misalnya lembaga asuransi, ibu masukkan, saya mau asuransiin mobil saya. Baik, silahkan bayar bu 5 juta. Nah, yang saya lakukan adalah, kalau dalam setahun akadnya, ibu terjadi sesuatu, berapa kalipun tetap akan berhubungan dengan asuransi, bukan diganti. Berhubungan dengan asuransi. Ini kita bicara syariat ya, yang dibolehkan begini. Misal kalau 3 bulan setelah akad terjadi tabrakan, melapor di asuransi, asuransi tunjuk, ini bu ke bengkel ini ya, ini langganan saya, ibu kesana, biaya mobil ibu 3 juta yang ibu store ke saya 5 juta. Secara syar'i uang ibu masih ada 2 juta secara syar'i, kan gitu. Baik, maka 3 bulan setelah itu terjadi lagi tabrakan, ternyata biayanya 3 juta lagi. Saya tunjuk lagi bu ke bengkel ini, tapi biayanya 3 juta bu ya, biaya normal ya, memang biaya normal begitu 3 juta. Ibu uangnya tinggal 2 juta, berarti ibu tambah 1 juta. Baik, ibu tanya ke saya, untungnya apa saya ikut asuransi? Untungnya karena pihak asuransi menyiapkan bengkel yang berkualitas. Ibu bisa dijamin kualitasnya, ibu dijamin tidak antri, ibu dijamin ini jasanya. Baik, kalau ibu, kalau saya dapat apa sebagai asuransi? Saya bisa dapat diskon dari bengkel. Bengkel misalnya 3 juta nih, memang harga normal 3 juta. Ibu kalau datang ke bengkel manapun, perusahaan itu memang sudah 3 juta. Tapi karena saya perusahaan asuransi, saya punya banyak nasabah, gitu kan? Maka saya bisa dapat diskon 10%. Asuransi hidup dari situ, itu halal. Ini asuransi syariat. Selain ini gak dibolehkan gitu. Tapi masalahnya kita terikat gitu kan? Kita terikat memang semuanya. Banyak orang, mohon maaf ya, kalau memang ibu-ibu banyak yang ikut, cuman saya berikan gambaran syariatnya. Saya bukan menyalahkan ya, jangan salah paham. Saya coba kasih wacana, ibu nanti terima tidak terima itu haknya ibu. Yang penting hukum syari'nya begitu. Ada orang kasih asuransi kesehatan. Baik, asuransi kesehatan untuk apa? Nanti kalau saya sakit. Nanti. Nah, ibu sehat kok alhamdulillah, gitu kan? Nanti kalau saya sakit. Ibu coba ikutin ya grafiknya. Orang yang pakai asuransi kesehatan dengan tidak, yang pakai kecil sekali. Kecil sekali. Nanti kalau ibu meninggal akan dikasih ini. Nanti. Nanti kita enggak tahu, gitu kan? Kalau ibu kecelakaan, ditakut-takutin, ibu kecelakaan, ada badai, tahu-tahunya kita mati di atas ranjang, gak apa-apa. Ya berarti gak dapat tuh masalahnya. Jadi memang mereka menjual itu sistem yang dalam Islam tidak dibolehkan, Bu. Ada gharornya, ada kezaliman, ada sesuatu yang tidak jelas apa yang nanti terjadi. Gak ada. Allah mengatakan, wala tahsibu, wala apa, Allah mengatakan dan jiwa itu tidak tahu, mada taksibu gada, wala tadri nafsun mada taksibu gada, setiap orang tidak tahu apa yang terjadi besok. Dia gak tahu. Jadi kita tidak perlu mengambil sebuah jaminan untuk masa depan. Dalam Islam yang berlalu, kalau benar kita syukurin, kalau salah kita bertaubat. Sekarang hari ini milik kita, besok gaib, kita gak tahu. Bisa planning tapi gak bisa mendapatkan jaminan. Ini tolong difahami, saya bukan menyorotin ya. Memberikan sebuah wacana Islam itu begini sebenarnya. Kalau kita gak mendobrak ini bu, sampai kapan coba? Ibu akan benarkan nih asuransi. Anaknya ibu, asuransi. Cucunya, terus nih. Dan ini yang diharapin dengan sistem riba tuh. Terus, sampai gak pernah lepas. Nah ini yang jadi masalah. Kasus pernah saya kasih contoh kan. Pada saat saya bilang bu, orang kalau berzina, anaknya lahir dari hasil zina, tidak boleh secara syariat dinisbatkan kepada laki-laki itu, walaupun sperma dia. Hukum Allah begitu, gitu kan? Tidak boleh dinisbatkan kepada tadi karena dianggap bukan hasil pernikahan sah. Hukum syar'i begitu ya. Ibu bilang, terus gimana dong kalau sudah terlanjur nikah sama orang yang pernah berzina dengan saya? Baik, itu pelanggaran agama. Anda berzina ya, Anda salah. Melakukan itu perbuatan yang salah. Dan menikah dengan orang itu bukan berarti dia langsung spontan menjadi ayahnya si anak yang dikandung. Karena hukum syar'inya begitu. Dan kalau kita iakan nih, ya deh gak apa-apa, kesian, nanti namanya gak baik, nanti begini, maka akan jadi penyakit turun-temurun. Iya kan? Jangan pikirin diri kita sendiri, pikirin tampiasannya nih. Satu orang dibiarin, gak apa-apa deh hamil di luar nikah dulu, maka akan terbuka ke Indonesia nih. Orang kalau orang tuanya gak setuju, hamil dulu deh, pasti nikah. Tidak faham ada konsekuensi, bu, tidak boleh dinisbatkan ke laki-laki tadi, dan tidak ada hukum waris antara dia dengan si laki-laki itu. Hukum syar'i begitu. Satu pencuri, dipencuri, ditangkap, dipotong tangannya, kesannya kayak kejam, bukan kejam. Satu dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Itu hikmah syar'i. Satu orang yang berzina tadi dihardik, yang lainnya berhenti. Kalau gak diingatin, coba rentetannya semua orang akan buat. Kan begitu, di Indonesia kan begitu. Nah dibiarin, dosa itu bu, kalau sudah dibiarkan dan menjadi sebuah kebiasaan, maka kita tidak akan menganggapnya dosa lagi. Begitu, sudah jadi biasa itu. Padahal sebenarnya itu bahaya sekali dalam agama, karena pijakan yang haram punya konsekuensi tadi, hukuman. Gak bisa. Ibu kalau, ibu muhasabah sendiri, misal ada seseorang memang dulu pernikahannya dengan perzinahan, pasti rumah tangganya masalah tuh. Mohon maaf saya bahasakan, hasil yang saya survei, saya banyak membahas memecahkan masyarakat rumah tangga, ujung-ujungnya awal karena dimulai dengan perzinahan. Dan tidak belum tobat ya, dianggap bukan pelanggaran nih. Maka saya ingatin yang pertama, taubat dulu dari zina yang dulu pernah dikerjain nih. Taubat dulu dari situ. Baru minta kepada Allah panduan supaya bisa kedepannya diperbaiki. Ini gimana hilangin karat-karatnya nih masalahnya. Baru Allah pandu. Kalau enggak bisa. Gitu kan? Anak haram, jangan kaget kalau nakal. Haram, bagaimana caranya mau jadi anak soleh, mau hafal Quran, hasil zina. Gak nyambung gitu. Dan harus bisa terima fakta itu. Gak bisa enggak. Kalau mau soleh, akad nikah. Ibu disuka sama seorang laki-laki, kamu benar mau lamar saya dengan syarat syar'i, nikahin. Nikah halal. Boleh pacaran, boleh kemana-mana. Sudah bukan zina lagi, anaknya jelas statusnya. Insya Allah jadi anak soleh tuh. Memang begitu konsekuensinya, gitu kan? Jadi tolong ditangkap pemahaman syar'inya nih, hukum syar'inya yang saya jelaskan. Jadi beberapa contoh yang saya kasih ini untuk mengeluarkan kita dari belenggu yang selama ini masalah buat kita nih. Ini masalah buat kita bu. Kalau kita pernah buat salah, jangan biarin anak kita lagi buat salah. Banyak kasus saya hadapin nih di Jakarta, hampir begitu rata-rata ya, yang masalah sama, tanya sama saya, ternyata dia gitu, dianggap ah dulu saya hamil di luar nikah nggak apa-apa deh, toh saya juga nikah, orang tua saya gak setuju, nanti juga setuju. Ternyata karena dia halalkan itu bu, terjadi pada anaknya, subhanallah. Anaknya lakukan perbuatan yang sama yang dia buat kepada orang tuanya dulu. Juga hamil di luar nikah, juga kecewain dia, juga begini dan begitu. Ternyata kasusnya sama. Kata Nabi SAW, baktilah dengan kedua orang, jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, jangan berzina, Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Kita kalau tidak pernah zina, Bu, yakin yang datang nikahi kita juga tidak pernah berzina. Emang begitu hukumnya, itu hukum sistemnya Allah. Kalau kita memang berzina, yang datang juga pezina. Emang sudah begitu. Itu hukum, tidak bisa kita bantah fakta itu. Kecuali kita sudah taubat, sudah benar-benar mau meninggalkan yang haram, kemudian kita menikah, cari orang yang soleh, maka akan dapat, kan gitu. Jadi mesti difahamin nih. Seperti itu Allah SWT berikan gambaran. Nah, kata Nabi SAW, jaga kehormatan, kesucian, kemaluan kalian. Allah akan jaga kehormatan, kesucian pasangan kalian. Kemudian bakti dengan orang tua kalian, maka juga anak-anak kalian akan berbakti dengan kalian. Ada seseorang di Syria, Bu, di Damaskus. Dia punya anak laki-laki. Dia sangat sayang anak laki-lakinya ini. Terkenal, yang cerita sama saya ini kebetulan teman dekat saya. Beliau dulu pernah jadi rektor di salah satu kampus, saya wakil rektornya gitu. Teman dekat, orang dari Syria. Ada sekolah asing dulu, ya, dari Imarat yang kebetulan saya pegang dulu di Indonesia gitu. Beberapa tahun yang lalu lah. Sempat cerita tentang masalah bakti dengan orang tua. Dia cerita, dia bilang di kampung saya sendiri di Syria itu, ya, itu ada kejadian. Ada satu bapak, dia bilang, terkenal orangnya baik, kaya, suka bantu orang gitu kan. Dia punya satu anak laki-laki. Anak laki-laki ini disayang sekali sama dia. Apa saja diminta pasti dikasih, karena satu-satunya anak laki-laki. Satu waktu lagi jalan di tengah-tengah masyarakat gitu. Kemudian tiba-tiba anaknya minta, ayah beliin saya ini. Ayahnya bilang, nanti nak, ayah lagi gak bawa uang. Tiba-tiba kejadian depan mata, dia bilang, anak ini memukul ayahnya. Kisah nyata, dipukul ayahnya. Waktu dipukul ayahnya jatuh. Tapi ayahnya gak marah. Orang-orang di sekitar itu semua datang. Mau ngeroyokin si anak nih. Kata ayahnya, jangan-jangan. Loh, kamu sudah digebukin. Mana ada sejarah itu dalam Islam boleh anak mukul orang tuanya gitu. Terus tiba-tiba saya bilang begini, ini pelajaran. Kata ayahnya apa? Saya baru teringat, waktu saya seumur dia, saya pernah pukul ayah saya di sini. Allah ulangin tuh buat dia. Tuh lihat pelajarannya ya gitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita dibiarin, Bu. Subhanallah, saya sangat sedih melihat ya, ada orang tua yang membiarkan, mohon maaf saya bicara ini, anak-anaknya pacaran di rumahnya. Kalau ibu dulu pernah pacaran, jangan anak, kesian gitu. Biarkan dia mulia, kan gitu. Seperti Islam, wanita dalam Islam itu mulia, Bu. Enggak boleh dilihat sehelai rambutnya ibu kecuali dengan yang Allah halalkan. Ibu sudah tahu hukum belum? Anak perempuan itu kalau sudah sampai umur tamyiz namanya. Ulama berikhtilaf antara 7 sampai 10 tahun, tapi jumhur mengatakan 10 tahun. Kalau anak perempuan sudah 10 tahun, haram ayahnya lihat badannya. Enggak boleh. Kalau sudah 10, bukan bicara balik ya. Sudah 10 tahun anak perempuan tidak boleh ayahnya mandikan, enggak boleh. Anak laki-laki sudah 10 tahun enggak boleh ibunya mandikan, enggak boleh. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun serta pisahkan di ranjang. Enggak boleh lagi tuduh sama orang tuanya, enggak boleh lagi orang tuanya lihat. Yang itu, seperti itu. Lebih jauh lagi, ibu kalau ada jenazah nih dalam Islam ya. Kalau jenazah perempuan yang mandikan juga perempuan. Bolehkah laki-laki mandikan? Tidak. Boleh tapi satu orang saja. Suaminya. Bolehkah anak mandikan ibunya? Tidak. Anaknya loh. Enggak, tenang dulu, sabar. Saya jelasin. Kalau yang meninggal ibunya, anak laki-lakinya tidak boleh mandikan jenazah ibunya. Karena tidak boleh melihat badan ibunya. Kalau yang meninggal ayah laki-laki sama laki-laki, anak perempuannya gak boleh mandikan. Gak boleh. Kita balik kasusnya. Kalau anak laki-laki meninggal, ibunya gak boleh mandiin. Anak perempuan meninggal, kalau sudah di atas 10 tahun, ayahnya gak boleh mandiin. Itu hukum agama kita. Artinya perempuan dalam Islam dilihat aja badannya sama orang tuanya, itu ada batas, gak boleh. Apalagi kalau ini sama sembarangan orang. Ada orang tua bangga anaknya habis pacaran sama ini, putus nak ya, kamu cari lagi. Masya Allah. Cari lagi, datang ke rumah pamit malam minggu, jemput, bawa kemana, mau diapain anak kita, kita gak tahu, pergi kemana. Mau kemana ini malam minggu ke bioskop, gelap-gelap berduaan. Haram, wallah, orang tuanya tanggung. Haram. Mana kemuliaan kita dalam Islam? Masalahnya Islam itu sudah jauh, kita enggak jadikan sebagai prinsip hidup. Kalau terjadi pada kita, jangan terjadi pada anak-anak. Buat mereka mulia menjalankan Islam. Kalau kita dulu enggak bisa ngaji, anak kita harus hafal Quran. Kalau kita kenalnya agama baru sekarang, anak kita enggak, dari kecil, dari dini sudah harus diajarin agama. Sudah harus begitu. Penjahat aja, Bu, berharap anaknya jadi orang soleh. Penjahat aja. Apalagi kalau ibu cuma punya pelanggaran-pelanggaran yang kecil, mestinya harusnya begitu ya. Masalahnya kita menjauhkan diri kita dari agama ini. Harusnya kita pahami masalah ini. Mudah-mudahan pesannya sampai ya. Saya ingin titip pesan agamanya di sini. Bukan menyalahkan, bukan menghardik, tapi mengingatkan. Itu tugas saya. Dan tinggal mengambil langkah ibu sendiri. Jangan pernah takut, Bu. Ibu waktu lagi di rahim ibunya ibu, gak pernah pikirkan makan minum dari mana. Pernah gak? Waktu kita jadi anak-anak, ya, minta dibeliin es krim, minta baju sama ibu, sama ayah, kita cuma tahu nangis, merengek. Pernah gak kita tahu dari mana mereka dapat duit? Berarti rezeki kita sudah ditentuin tuh. Di rahim ibu kita punya makanan, ibu kita setengah mati ngunyah, minum susu, hasil saripatinya diambil, kita tinggal sedot saja gitu. Selesai, kita gak ngunyah, gak apa, Allah sudah aturin. Kenapa sekarang sudah jadi sarjana kemudian ketakutan gitu? Saya heran dengan orang sudah kerja kemudian ketakutan, gak bisa, saya kalau gak kerja di sini saya mau makan apa. Subhanallah, sempit, dikurung dirinya di situ. Bumi Allah luas. Coba keluar, saya kalau tidak makan ini, aduh saya gak bisa. Bisa, makan apa saja yang penting halal gitu kan. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Enggak, pusing benar nanti itu. Kalau ada susu minum, ada teh minum, ada air putih minum, madu minum, minum aja, jangan susahin. Masalahnya kita sempitkan diri kita di pemikiran tadi. Dobrak nih ya, harus keluar dari situ. Saya bisa insya Allah, yang halal banyak. Ada kadang-kadang kata-kata syaitania nih di Indonesia gitu. Ustaz, yang halal itu susah, jadi yang haram aja. Ini salah, yang halal justru yang mudah, asal mau gitu kan. Begitu maksudnya Bu ya, yang bertanya ya. Jadi pesan syar'i yang saya ingin titik beratkan. Ada lagi? Boleh, kalau mencium boleh. Tapi memandikan, memandikan juga boleh, mencium boleh. Kalau suami istri gak ada masalah, kalau sudah meninggal. Yang tidak boleh itu adalah niyaha, kalau meninggal ya. Itu teriak-teriak, memukul-mukul badan, histeri, itu tidak boleh. Tapi di sini yang saya bahas tadi adalah anak dengan orang tua, gak boleh lagi, memang begitu. Atau memang harus sesama jenis yang memandikannya. Ya. Ini dari jenazah ke KPR nih. Baik, gak apa-apa Bu. Tapi seru juga nih dari jenazah ke KPR. Nanti lama-lama ada KPR jenazah nih. Ada kan sekarang kuburan dijual kan? Nah iya, nanti lama-lama di KPR-in tuh. Sudah ada di KPR-in kuburan. Kalau kuburan sudah dijual, berarti nanti ada KPR kuburan tuh. Kenapa Bu tadi? Bentar, ibu-ibu, sabar. Dengar dulu. Allahu a'lam. Saya sebenarnya begini Bu ya, saya secara khusus ya belum pernah mempelajari secara detail perbankan syariah. Saya pernah diminta sebagai penasehat di salah satu perbankan syariah, tapi saya belum mengiyakan gitu kan. Diminta sebagai penasehat, dia ustaz kesini nanti masalah perbankannya bisa 6 bulan kursus, tapi saya masih belum mengiyakan karena saya tidak ingin masukkan diri saya kepada hal yang minimal syubhat gitu. Bagi saya alhamdulillah bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang lain lebih baik. Tapi kalau memang ibu yakin perbankan syariah itu memang sudah punya sistem yang benar, insya Allah gak masalah, apalagi sudah ada fatwa MUI ya. Menurut saya insya Allah tidak ada masalah. Jadi sebagian ulama mengatakan begini, jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Maksudnya apa? Ambil fatwa, supaya langkah kita tidak salah. Kalau dia menyampaikan fatwa yang salah, dia yang dihukum, bukan kita. Makanya tanyakan hukum kepada orang ahlinya, nanti dia sampaikan. Ya kan? Dia juga tidak mungkin mau menjual dirinya ke neraka gitu kan, pasti dia akan hati-hati. Allah alam, kalau memang perbankan syariah MUI sudah keluarin fatwa dan dibolehkan, tidak ada masalah, gitu kan. Tetapi ibu-ibu sekalian, jangan pernah takut dengan rezeki. Ini kita kadang-kadang terjerumus pada yang haram ini karena takut rezeki, gitu kan. Takut sekali, saya kalau tidak begini saya akan begini, ini yang berbahaya, harus didobrak, gitu kan. Sudah? Ya, yang di belakang. Baik. Bentar, satu-satu, Bu. Itu lain, Bu, berarti. Satu multi level, satu keterlibatan 0%. Pertanyaan yang berbeda, bukan berkaitan. Makanya saya bilang satu-satu. Multi level marketing, ibu-ibu sekalian, itu lebih cenderung ulama melarangnya. Kenapa dilarang? Yang pertama, Bu, alasannya. Multi level marketing umumnya produk mereka bukan seperti kualitas di sektor atau di produk real. Umumnya, coba Ibu lihat tuh. Umumnya ya, saya tidak bilang khususkan. Karena mereka kalau masuk di sektor di bisnis real itu mereka harus mempromosikan, harus kemasannya bagus. Tapi kalau di multi level itu nomor dua kemasan, nomor dua masalah kualitasnya, karena dimotivasi dengan hadiah-hadiah, diiming-iming. Prestasi ini dapat ini, prestasi ini dapat ini. Maka orang semangat mengejar prestasi. Akhirnya dia mempromosikan produknya. Bahkan tidak lepas kadang-kadang dari banyak kebohongan. Ibu, saya bicara ini kenapa? Karena saya pernah jadi master trainer di salah satu multilevel syariah. Saya 9 tahun, 11 tahun dulu menjadi master trainernya. Dan saya banyak mendalami sistemnya pada saat itu. Dan akhirnya setelah 11 tahun itu berjalan pun, saya menemukan, awalnya sih saya cuma diminta motivasi ceramah, ini produk muslim, ini begini, ini begitu. Akhirnya saya termotivasi dengan itunya. Setelah saya telusuri ke dalam, ternyata sistemnya sama saja. Pertama dari sisi kualitas produk, saya berapa kali nasehatin, saudaraku, jangan karena ini produk muslim, orang semangat mau beli, ini produk halal, ternyata Anda gak jaga kualitasnya. Buktinya banyak orang merasa tidak nyaman, tapi karena ada poinnya, ada bonusnya, dikejar. Ini ada gharar, gak boleh, gak diengahkan, gitu kan. Akhirnya saya tinggalin, dari sisi kualitas produk. Dari sisi yang lain, apa yang dijanjikan itu bukan yang sebenarnya. Misal gini, kalau sampai pada bonus tertentu, poin tertentu, Anda akan dapat motor, Anda akan dapat mobil, misal. Kalau dihitung perjalanan kita mengejar target motor itu, sebenarnya kita seperti marketing ya. Kalau kita jadi marketing umumnya, itu sudah dapat 5 motor, barang kata 10 motor kita bisa dapatin. Karena prestasi sudah sekian miliar. Tapi karena kita tidak sadar, orang sudah banyak yang beli produk di bawah-bawah kita ini sudah ratusan orang. Sehingga membengkaklah poin. Ini omsetnya sudah miliaran. Untuk diberikan motor, mestinya motor itu gratis. Mestinya. Ini loh gratis karena kamu sudah sampai omset sekian. Itu boleh secara syari. Masalahnya di multi level tidak begitu, Bu. Sudah sampai omset itu, tak setiap bulan kau harus pertahankan poin ini. Kalau enggak dapat cicilannya. Berarti ini ya sesuatu yang masih samar-samar nih. Gitu kan? Orang gini, Bu ya, tidak boleh ibu membeli produk di sebuah toko hanya kena kejar hadiahnya. Udah tahu belum? Misal gini, mall taruh undian mobil nih. Ibu enggak ada hajat sih, tapi mudah-mudahan saya dapat mobil, paksain diri belanja di situ. Itu enggak boleh. Kalau ibu kebetulan belanja, memang kebetulan belanja, ada vouchernya, kita ngisi, enggak apa-apa. Tapi jangan paksain beli produk untuk itu yang belum tentu dapat. Fahami ya? Undian itu kalau ditaruh misalnya, ya akan diundi gini akan dapat. Kita kebetulan belanja di situ, gitu kan? Kemudian kita ngisi dapat, itu enggak apa-apa, halal. Tapi yang jadi masalah kalau orang sengaja belanja, tidak ada kebutuhan untuk mengejar hadiah itu, ini enggak boleh. Di multi level itu intinya ini. Orang tumpuk barang karena kejar poin, karena kejar hadiah tadi. Itu pun hadiahnya belum dikasih tuh. Bahkan saya setelah menggeluti dan banyak teman-teman multilevel akhirnya yang bertanya pada saya, dan akhirnya saya mendapatkan banyak informasi, tidak jarang banyak sekali multilevel yang penuh dengan kebohongan. Apa kebohongannya, Bu? Jadi dicari orang yang orasinya bagus, dia ngomong dengan suara lantang, semangat, dikasih BMW. Ini kamu BMW ya, tapi kamu harus target di pertemuan ini akan ada sekian ribu yang hadir. Dia ngomong tuh, ini BMW buktinya begini, padahal bukan dia melalui jenjang prestasi yang sebenarnya, bukan. Jadi kebohongan, orang ini memang dibayar langsung mobil itu bukan karena prestasinya, tapi karena orasinya. Karena dia punya kemampuan bicara, itu banyak sekali terjadi. Ternyata orang ini banyak sekali multilevel yang gunakan tenaga dia. Dan itu banyak, di orang-orang multilevel tahu kok masalah itu. Dan satu hal yang berbahaya, Bu ya, teman-teman yang sudah masuk di multilevel, dia terbawa dalam sebuah pagar, kalau saya bahasakan itu pagar, yang menganggap produk lain buruk. Kita bicara nih, ini produk sampo ini, oh sampo ini lebih bagus, pasti kembali ke produknya. Dia sudah terbelenggu, gak bisa lagi dia menganggap ada produk lain yang bagus kecuali ini, karena setiap pertemuan motivasinya itu. Berbahaya sekali. Ya kan? Kalau saran saya, Allahu a'lam, jauhi multilevel. Kalau saran saya, ibu-ibu bebas saja, terserah. Tapi kalau saran saya, minimal ada gharar, ada angan-angan yang tidak jelas tadi, gitu kan. Nanti ibu kalaupun baru memulai masih semangat, nanti tunggu deh, setahun dua tahun akan ada kejenuhan nanti, akan kelihatan sendiri. Lebih baik kita menjadi konsumen, iya, oh produknya bagus, kita beli. Udah, beli cash, selesai, pakai. Gak usah ikut-ikutan dari sistemnya. Dia harus cari ini, cari anggota, harus begini dan harus begitu, terlalu panjang. Gitu kan? Saya pernah tanya fatwa kepada salah seorang syekh, boleh enggak seseorang membayar pendaftaran? Gitu kan? Beliau mengatakan dalam Islam tidak boleh ada pendaftaran yang berbayar. Kecuali memang ada sesuatu yang dibeli, kartu anggotanya biayanya 5.000 misalnya, dengan administrasi 2.000, 7.000 rupiah, iya. Tapi pendaftaran 2 juta. Pendaftaran 5 juta, apa ini? Enggak ada sesuatu di situ, apa yang didapatin? Lebih baik kita jadi konsumen beli produknya di 2 juta itu daripada jadi member, misal. Seperti itulah gambarannya. Ya. Itu Bu ya, masalah multilevel, ini pendapat saya dan saya ambil dari banyak ulama. Jadi saran saya, Allah alam, setiap muslim-muslimah lebih baik menjauhi, karena itu banyak sekali hal-hal yang darar, gitu kan. Terus kemudian masalah kredit, belum, ibu dua pertanyaan tadi. Apa ini sekian-sekian ambil terus taruh maksudnya? Pokoknya kalau dia menggunakan sistem multilevel, baik, kalau dia tidak dapat, saya tanya sekarang, targetnya kalau 10 orang kamu akan berangkat, kalau saya cuma dapat 5 orang, gimana? Dapat gak? Nah, gharar tuh. Gimana caranya? Gak usah, lebih baik ibu datang sekarang ini, semua travel haji umroh, kalau ibu bawa orang dikasih $50. Bawa aja, nih, gak usah pakai multilevel, nih saya bawa orang ya untuk umroh, daftar dari saya, keluarga saya, itu udah bisa dapat bonus tuh, travel kasih. Biasanya $50 dikasih, selesai, halal, gak usah repot-repot. Sekarang 10 orang, kalau gak capai target, kita sudah setengah mati keluarin ongkos transportasi, nawar orang, negosiasi, promosikan, ternyata sama aja gak ada. Makanya saya bilang tadi, grafik keberhasilannya itu kecil sekali multilevel tuh, kecil sekali. Baik, kemudian tadi masalah kredit 0%. Ya. Saya sudah bahas sama tadi kembali KPR ya. Kalau sifatnya dia tidak ada dua transaksi, cash sama kredit sama saja gitu kan, hanya mungkin perbankan instansi mau mempermudah gitu kan, mau mempermudah saja supaya memang nasabahnya tetap bertahan. Lalu kita cicil 0%. 0% berarti tidak ada riba, enggak ada masalah. Halal saja. Ya, halal saja. Siapa tadi di belakang, Bu? Pakai mic, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi sama tadi Bu, sama tadi. Jadi kasusnya adalah pertama bekerja sama dengan perbankan ini, gitu kan? Ini sudah menggunakan sistem ribawi, bank-bank ini ya. Itu satu sistem, satu masalah dulu. Masalah yang lain, saya sarankan kalau ibu terlanjur memiliki edisi-edisi di toko yang orang memang harus pakai kartu kredit atau orang pakai, maka ibu berikan syarat ke banknya. Syarat ke bank, gitu kan? Saya pernah kedatangan Bank BCA sama Mandiri di restoran saya, nawarin. Maka saya kasih syarat, tidak saya kena denda, tidak konsumen saya. Anda mau taruh edisinya? Saya tidak mau berhubungan dengan masalah menaikkan harga atau mengenakan cas. Mau tuh? Ada yang ditaruh di tempat saya, nggak kena cas sama sekali, nggak 2,5% atau 3%, nggak ada sama sekali. Kalau nggak mau, nggak usah. Itu kan tergantung negosiasi dengan marketingnya biasanya, gitu kan? Itu pun waktu itu saya mengiyakan pada saat itu karena tidak ada sama sekali edisi yang dimiliki oleh perbankan syariah. Dan banyak konsumen yang datang tidak mau bayar cash, gitu kan? Maka kondisinya harus pakai. Nah, kita di sini sekarang mengurangkan fasilitas itu dengan cara menekan supaya tidak ada pelanggaran di situ. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Ya. Sudah? Baik, larangan tentang potong kuku dan cukur rambut di 10 Zulhijjah. Jadi memang ada hadis yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari, siapa yang ingin berkurban maka sebaiknya dia tidak memotong rambutnya dan kukunya sampai dia berkurban. Ada dua pendapat ulama. Yang dimaksud di sini pendapat pertama adalah rambut orang yang berkurban dan kukunya. Jadi seperti misal ibu-ibu ini niat mau kurban nanti Idul Adha. Nah hari ini terakhir nih potong kukunya kan gitu, mau rapin rambutnya, tapi rambutnya jangan dipotong kayak laki-laki ya, nggak boleh. Nah disunnahkan perempuan tuh memanjangkan rambutnya, gitu kan? Itu sunnahnya memang begitu. Jadi pada saat ya kita memang mau kurban disunnahkan, bukan wajib ya, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut sampai kurban, sunnah. Tapi kalau misal pada saat ibu melihat berjalannya hari ternyata kukunya kotor misalnya, atau memang ada yang patah, kita harus memotongnya, darurat ya sudah, karena itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Sebagaimana kurbannya juga hukumnya sunnah muakkadah, gitu kan? Kurbannya pun sunnah muakkadah. Pendapat yang mengatakan wajib, tapi Allah alam lebih kepada jumhur ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Baik semua, ini sudah jam 10 soalnya, saya lanjutin dulu satu hadis ya. Yang hampir sama ya. Kita lihat di situ hadis 820 ya. Terakhir wali Abi Dawud mamba'a bai'ataini fi bai'a falahu au kasuhuma au riba. Menurut riwayat Abu Dawud, barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi maka baginya harga yang murah, yang termurah maksudnya dari keduanya ya, atau dia akan riba. Misal gini, ibu punya produk nih, ibu mau jual cash dan kredit, gitu kan? Lalu ibu pertimbangkan, ibu tadinya belum paham, ibu taruh dua harga, Rp1.000 kalau cash, Rp2.000 kalau kredit. Lalu ada hukum syari datang, ini nggak boleh nih, haram, nggak boleh ada dua harga. Lalu ibu pertimbangkan di antara dua harga nih, saya taruh 1.500 harga, gitu kan? Cash atau kredit? Karena kan kita dalam menentukan harga jual dalam Islam tidak ada masalah. Ibu beli produk 10.000, ibu jual 1.000.000, boleh nggak? Boleh. Oh enggak zalim, gimana caranya? Enggak, dalam Islam tidak ada masalah. Kita beli produk 10.000, kita jual 100.000, boleh. Dalam Islam tidak apa-apa. Tidak ada penentuan harga, bukan zalim itu. Ibu kebetulan, ibu keluar negeri, ibu beli sebuah produk, gitu kan? Dengan harga misalnya $20. Ibu beli misalnya 100 biji, bawa pulang ke Indonesia niatnya mau dijual. $10 misalnya, anggaplah 100.000 kalau kursnya 10.000 rupiah. kemudian saya jual 1 juta, ya gitu, karena produknya nggak ada di Indonesia, bolehkah? Boleh, nggak ada masalah, karena tidak ada dalam syariat kita penentuan harga, nggak ada, gitu kan? Memang tidak ada. Lain kalau misal ibu beli nih, ibu dealer dari sebuah perusahaan, perusahaan bilang kamu nggak boleh jual di atas ini ya, ini harganya 100 ribu, nggak boleh. Lalu kita diam-diam di belakang jual 110, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh, karena ada penentuan harga. Tapi kalau produk umum, ibu buat kue, ini paling contoh, ibu-ibu gampang paham nih kalau kue, gitu kan? Ibu buat kue, ibu adonan, beli tepung 10 ribu, beli telur 10 ribu, beli garam, beli ini, modalnya 30 ribu, ibu jual 300 ribu, boleh nggak? Wah, langsung boleh kalau kue. Loh, Bu, begini aja deh Bu. Ibu sekarang buat tahu. Ibu Tina kan jauh nih dari buat tahu nih. Jadi ibu buat tahu di jalanan. Beli berapa modalnya tahu tuh, berapa modalnya minyak goreng, berapa modalnya semua. Dijual satunya 1000, modalnya cuma 200 perak. Kan gitu, satu tahu. Dijual 1000 boleh gak? Boleh saja. Karena tidak ada penentuan harga dalam syariat. Itu harus difahamin ya. Jadi kita bebas menjual. Saya beli sapi beberapa bulan lalu, gitu kan, dengan harga 500 ribu. Sekarang sudah gemuk, sudah besar, saya mau jual 5 juta. Boleh kah? Boleh saja. Enggak ada masalah, penentuan itu tidak ada dalam Islam. Nah, kalau misalnya bertemu antara cash dan kredit, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia lebih baik memilih harga yang terendah. Adik ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, misal gini, dia cuma tebak-tebak nih, saya kalau jual modal saya 10 ribu, saya mau jual 20 ribu deh, modalnya 100, untungnya 100%, 20 ribu rupiah saya mau jual, belinya 10 ribu. Misal kita beli dompet, beli tas segala, kemudian kita jual, naik 100%, bolehkah? Boleh dalam Islam. Tapi tiba-tiba ada orang bilang, saya mau kredit nih, terus kita terfikir, naikin deh kalau gitu. Kalau kamu mau kredit, belinya 20-30 ribu, naik 10 ribu lagi. Nah, ini Nabi SAW melarangnya. Nabi SAW melarangnya. Kenapa? Karena Nabi maksudnya apa? Tetap kamu masuk ke harga cash sama kredit sama, gitu kan? Kalau ragu, terlanjur kita memang harus membuka cash dan kredit, kita anggap keuntungannya masih kurang, ya naikkan memang harganya dari awal. Emang dari awal kita bilang, saya mau jual 15 ribu. Ya, saya mau jual 25 ribu, maaf, tadi kan 20 ribu. Saya mau jual 25 ribu, cash kredit sama aja. Ya sudah, itu lebih jelas, gak masalah. Jangan ada dua harga. Itu yang dimaksud di sini dikatakan, maka kalau terjadi dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang termurah, maksudnya yang paling mudah dia bisa jual. Kalau tidak, dia tetap membuka dua harga, masuk dalam riba. Kita tutup dengan ini ya, baca footnote di sini. Footnote nomor 2, al-aukas artinya adalah harga yang lebih sedikit. Yang dimaksud dengan kata ar-riba di sini karena maka kena riba, apabila ia mengambil harga yang banyak melalui kredit, maka ia telah terjerumus dalam riba yang diharamkan. Jadi enggak boleh melebihkan lah istilahnya ya. Intinya cash kredit sama saja, gitu kan? Dan ingat ibu-ibu sekalian, kalau ibu memang ada yang pedagang, gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dua orang bertransaksi, penjual dan pembeli, dua-duanya jujur, dua-duanya amanah, maka Allah berkahi transaksi mereka. Yang pembeli menerima duitnya, bermanfaat sekali duitnya, yang membeli produknya juga bermanfaat produknya. Itu kata kuncinya. Jadi berkahnya yang kita cari di sini, insya Allah Allah akan berkahi rezeki yang kita dapatkan. Allahu a'lam. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti dengan hadis 800, 821 dan seterusnya. Ini memang kitab bab jual beli masih panjang ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majelis kita ini, dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.